حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد, saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, setelah kita mengetahui tentang kedudukan sebuah pemahaman yang benar di dalam Islam, pengamalan dan pendakwahan yang sesuai dengan pengamalan dan pemahaman para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in, maka kita akan mengetahui bahwa itulah jalan keselamatan dan penyelamatan. Itulah jalan yang diredhai dan disenangi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau demikian, kita mengetahui pula bahwa berjalan di atas jalannya Ar-Rasul dan para sahabatnya adalah sebuah hidayah yang mahal bagi kaum muslimin itu sendiri. Karena orang yang mendapatkan hidayah di atas jalan Ar-Rasul dan para sahabatnya terlalu sedikit dibanding dengan orang yang tidak mendapatkan hidayah di atasnya. Orang yang istiqamah, tabah dan sabar berjalan di atas jalan yang telah ditempuh oleh Rasul dan para sahabatnya amat sangat sedikit dibanding dengan orang yang tidak tabah dan sabar untuk berjalan di atas apa yang telah ditempuh oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Tentunya diakhiri dengan kematian, bahwa orang yang mati berjalan di atas jalan Rasul dan para sahabatnya terlalu sedikit dibanding dengan orang yang mati istiqamah di atas jalan tersebut. Karena ini merupakan sesuatu yang mahal. Bila engkau mendapatkan hidayah di atasnya, maka wajib untuk mensyukurinya. Wajib untuk berterima kasih yang besar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah telah menunjukkan engkau ke dalam Islamnya, dan Allah telah menunjukkan engkau segala perkara yang diridai di dalam Islam itu sendiri, hidayah kepada Islam dan hidayah di dalam Islam. Kemudian setelah itu, saudaraku kaum muslimin dan muslimat, untuk membesarkan hati kita berjalan di atas manhaj yang benar ini, tentu kita ingin mengerti pula janji-janji dan apa yang telah dipersiapkan oleh Allah. Ketika seseorang mendapatkan hidayah di atas jalan ini, baik muslim maupun muslimah, baik anak-anak maupun orang dewasa dan orang yang telah jompo, apa yang Allah telah persiapkan apabila seseorang mendapatkan hidayah di atas jalan, memahami Islam, mengamalkan Islam dan mendakwahkan Islam sesuai dengan penamalan, pemahaman dan pendakwahan para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in. Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam diperintahkan oleh Allah untuk mengatakan sekaligus memberikan busyra, kabar gembira terhadap orang yang mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam, mengikuti langkah para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in. Allah berfirman, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhbibkumullah wa yaghfir lakum dhunubakum. Akhir dari manhaj yang benar ini, akhir dari pemahaman salafus salih Ridwanullah alaihim ajma'in, mahabbatullahi jalla wa ala, cintanya Allah subhanahu wa ta'ala terhadap hamba tersebut. Katakan, Jikalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, maka ikutilah aku, ikutilah jalanku, ikutilah manhajku, ikutilah akidahku, ibadahku, akhlak dan adab, seluruh persoalan agama. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikutilah aku. Bila engkau telah mengikuti jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, bergembiralah engkau dengan apa yang Allah janjikan, yuhibbuhullah, niscaya Allah akan mencintai kalian. Yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintai kalian dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Kata Rasulullah sallallahu, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Maka lazim, buah kemestian engkau berjalan di atas jalan yang benar, Allah akan mencintaimu. Jikalau engkau meyakini hal itu, maka engkau akan memiliki prinsip, apa artinya kebencian kaum, apa artinya kebencian seluruh manusia, mungkin kedua orang tuamu, mungkin seluruh keluargamu benci terhadapmu karena engkau berjalan di atas jalan An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun apa artinya kebencian mereka di atas kecintaan Allah Subhanahu wa taala? Berikut sebaliknya. Kalau sekiranya engkau mengejar cintanya manusia sehingga engkau mengikuti agama mereka, mengikuti pemahaman mereka, mengikuti langkah-langkah mereka, sungguh tiadalah makna kecintaan yang diberikan oleh manusia kepada dirimu, sementara Allah Subhanahu wa taala membenci dirimu karena engkau meninggalkan perintahnya, karena engkau meninggalkan jalan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fattabi'uni yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintai kalian. Kalau engkau berjalan di atas jalan Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam dan jalan para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, bergembiralah dengan cinta Allah. Bagaimana bentuk cinta dari Allah? Karena engkau mengikuti jalannya. Dan bagaimana bentuk cintamu kepada Allah? Karena engkau mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Setinggi apapun ibadah yang kau bangun, bila tidak ada tuntunannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan termasuk wujud cintamu kepada Allah. Karena ciri bentuk tujuan dan cintamu kepada Allah Subhanahu wa taala, engkau benar-benar mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fattabi'uni. Setelah itu Allah akan mencintaimu. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, ini merupakan akhir perjalanan manhaj yang benar, akidah yang benar, ibadah yang benar, akhlak dan adab yang benar, mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, An-Nabi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa apa yang disiapkan bagi orang-orang yang menempuh jalannya Rasul dan para sahabatnya, Allah mengatakan di dalam firman-Nya, was-sabiqunal awwalun من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. Orang yang pertama kali mengikrarkan keislaman dari kalangan muhajirin dan kalangan ansar, para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Yang kedua ditambah, karena kita tidak mungkin lagi menjadi seorang sahabat Nabi, Allah memberikan peluang untuk mendapatkan ridhonya, walladzina ittaba'uuhum biihsan. Orang-orang yang mengikuti para sahabat Nabi dalam kebaikan, mengikuti akidahnya, mengikuti manhajnya, mengikuti ibadahnya, mengikuti akhlak dan adabnya, mengikuti dalam kebaikan para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in. Ada peluang melalui usaha demikian untuk mendapatkan ridhanya Allah. Dan usaha itu merupakan ridhanya engkau kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Radiyallahu anhum waradu'an. Ditambah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah mempersiapkan kepada mereka. Buat mereka surga yang mengalir di celah-celahnya. Itu surga yang mengalir air padanya, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Mengalir sungai-sungai. Gambaran tentang akhir perjalanan orang-orang yang mengikuti langkah Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Dipersiapkan ridhanya Allah, dipersiapkan surganya Allah. Bukankah itu sebuah keberhasilan, keberuntungan, sebuah hidayah yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepadamu? Maka oleh karena itu, saudaraku kaum muslimin dan muslimat, maka sungguh kalaulah bukan karena hidayah dari Allah, kita tidak mungkin akan bertemu dengan para sahabat Nabi di atas jalur yang benar, yang telah diridhai dan diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk ditapaki oleh mereka-mereka yang telah mendapatkan nikmat dari sisi Allah. Minan nabiyyin, wassiddiqin, wassyuhada'i wassalihin. Kita tidak mungkin akan bertemu bersama mereka di atas jalan ini. Maka oleh karena itu, barakallahu fikum, tiadalah yang menakutkan kita di atas jalan kebenaran ini, kecuali bahaya yang datangnya dari diri kita sendiri. Tiada yang menakutkan diri-diri kita ini di atas hidayah dengan jaminan cinta Allah, dengan jaminan pengampunan dari Allah, dengan jaminan ridha Allah subhanahu wa ta'ala, dengan jaminan surganya. Tiadalah yang menakutkan kita kecuali amalan buruk yang kita lakukan, amalan jahat dan jelek yang kita lakukan. Maka oleh karena itu, barakallahu fikum, tentang terus kita berusaha menjaga hidayah ini, jangan sampai ternodai dan terkotori dengan kejelekan diri kita sendiri. Jangan sampai ternodai dan terkotori dengan amalan buruk yang kita lakukan. Maka tiadalah amalan yang paling disukai oleh iblis setelah kufur dan syirik daripada amalan melakukan perkara-perkara baru dalam agama Allah. Tiadalah amalan yang paling dicintai dan disukai oleh iblis laknatullah alaih daripada mengamalkan perkara-perkara yang tidak ada tuntunannya dalam syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka wajib kita membersihkan diri kita dari kekufuran dan kesyirikan. Wajib membersihkan pintu-pintu kebid'ahan, perkara-perkara baru dalam agama. Dan kita wajib berusaha untuk kemudian menyelamatkan diri dari perkara-perkara bermaksiat kepada Allah. Kalau sekiranya kita terjatuh dalam perbuatan maksiat, ya akhi wa ya ukhti, setinggi apapun manhaj engkau, setinggi apapun akidah engkau, tetap engkau bukan orang yang maksum dari kesalahan, bukan orang yang terpelihara dari dosa. Namun kalau engkau jatuh dalam perbuatan maksiat, mungkin karena kelemahan imanmu, mungkin karena tidak ada yang menegurmu, mungkin-mungkin dan seterusnya, segeralah engkau bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kemuliaan yang engkau berada padanya, di atas pemahaman para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in, akan diakhiri dengan pengampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Segeralah engkau untuk kemudian bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita yakin dan yakin, ketulusan orang untuk bertaubat kepada Allah di atas hidayah yang besar ini adalah berbeda bila seseorang yang tidak diberikan hidayah oleh Allah kepada pemahaman yang benar ini, kemudian bertaubat kepada Allah. Tentu sangat-sangat beda. Seorang wanita di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, wanita al-ghamidiyah, terjatuh dalam perbuatan yang menyelisihi syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan akidah yang benar, dengan manhaj yang benar, dengan ibadah yang benar, dengan akhlak dan adab yang benar, melapor kepada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengakui kekurangan, mengakui kesalahan, dan siap untuk menerima apa yang diputuskan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sekali lagi, di atas manhaj yang benar, di atas akidah yang benar, di atas ibadah yang benar, bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah hapus dosanya dan Allah tambah dengan taubatnya itu kebajikan yang lebih besar sebelum dia bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu, hafizani wa hafizakumullah, menjaga manhaj ini dengan menjaga diri kita sendiri, menjaga hidayah ini dengan menjaga diri kita sendiri. Tiadalah Allah menyesatkan seseorang setelah mendapatkan hidayah melainkan karena perbuatannya sendiri. Allah tidak akan menzalimi hambanya. Dialah yang memilih kesesatan. Dialah yang milih jalan yang keluar dari syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu, barakallahu fikum, cukuplah ayat tadi sebagai pengembira bahwa akhir dari hidayah kepada jalan yang benar, jalan menuju pemahaman yang benar tentang Islam, ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala. وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ. Dan yang kedua, akan mendapatkan mahabbatullah, cinta Allah subhanahu wa ta'ala. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إِنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبَّ الْعَبْدَ. Sesungguhnya Allah apabila mencintai seorang hamba, nada Jibril, Jibril dipanggil oleh Allah memberitahukan bahwa aku mencintai orang ini, maka cintailah ia. Jibril mencintai orang yang dicintai oleh Allah. Jibril kemudian menyeru seluruh penduduk langit, memberitahukan bahwa Allah cinta kepada orang ini, cintailah ia. Seluruh penduduk langit mencintai orang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak cukupkah engkau, wahai saudaraku muslim dan muslimah, untuk mendapatkan cinta dari Allah subhanahu wa ta'ala, cinta dari hamba-hamba Allah yang mulia dari kalangan para malaikat. Maka oleh karena itu, ingat apa yang diujikan oleh Allah buatmu, berjalan di atas jalan yang benar ini, belum seberapa dibanding dengan apa yang disiapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala buatmu di dunia maupun di akhirat. Melihatlah engkau ke depan, jangan menengok ke belakang. Engkau akan menghitung-hitung ujian, engkau akan melirik-lirik orang yang berhasil dalam permasalahan duniawi, tapi ingat ke depan, ada yang lebih memberhasilkan, ada yang lebih kenikmatannya yang abadi. Itulah surganya Allah melalui jalan yang Allah telah berikan engkau padanya, menempuh jalan Islam ini dengan jalan yang telah ditempuh oleh para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Maka tiadalah harapan kita kepada pemilik hidayah ini agar Allah subhanahu wa ta'ala mengeluarkan kita dari dunia ini setelah dipilih menempuh jalan manhajnya, keluar menjadi orang-orang yang terpilih sebagaimana telah terpilihnya para sahabat Nabi untuk menemani Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan dipilih oleh Allah untuk menjadi penghuni surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah harapan kita di atas kemuliaan manhaj ini, di atas kemuliaan hidayah Allah ini. Setelah mendapatkan pilihan menjadi pengikut manhaj ini, dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala menjadi penghuni surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Usaha kita, saudaraku kaum muslimin dan muslimat, jikalau engkau tidak bisa mengejar para sahabat Nabi dalam amalannya, dalam ibadahnya, dalam ilmunya, kita berjalan. Kalau sekiranya tidak pula sanggup dengan merangkak, sampai Allah memanggil kita dalam keadaan berusaha menjadi para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in dalam kemuliaan beragama. Wallahu al-musta'an wa alaihi tiklan. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga pada hari-hari yang akan datang kita bisa bertemu dengan saudara kami kaum muslimin ahlus sunnah wal jamaah secara khusus. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanaka Allahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.